Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkait masalah baulul jariyati wal ghulam, kencing dari seorang anak yang masih kecil yang belum memakan makanan apapun, baik laki-laki ataukah perempuannya. Pada hadis yang sebelumnya telah disebutkan yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Rasul dalam hadis ini menyebutkan kepada kita adanya perbedaan terkait menyikapi air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dicuci air kencing dari bayi perempuan, adapun air kencing dari bayi laki-laki maka yurosh, kita bersihkan dengan cara memercikkannya atau menuangkan air di tempat yang terkena air kencing tersebut. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya beberapa masalah terkait hadis yang tadi kita sebutkan. Demikian pula dhabit ataukah ketentuan atau kriteria dari seorang bayi laki-laki yang di dalam hadis ini seorang dianjurkan untuk sekedar memercikan air ataukah menyiramkan air di tempat yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. Kemarin telah disebutkan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dari kata-kata gulam alladzi lam ya'kul ta'am adalah ayyakuna ta'amu badalan 'anil laban awil akthar, yaitu seorang anak yang ia mengkonsumsi air susu ibunya sebagai pengganti dari makanannya. Ataukah yang kedua, yang kebanyakan yang dia konsumsi adalah air susu ibunya. Ini juga termasuk dari kata-kata al-ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkait mensyarah hadis ini dalam kitabnya yang masyhur Fathul Bari, beliau menyebutkan al-muradu bi ta'am ma 'ada al-labana alladhi yardu'uhu wat-tamra alladhi yahnikuhu wal-'asala alladhi yal'aquhu lil-mudawati wa ghayruha atau wa ghayruha. Yang dimaksud dengan makanan yang mana disebutkan dalam hadis yang lainnya disebutkan dengan lafaz alladzi lam ya'kuli ta'am, seorang anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan apapun. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan yang dimaksud dengan makanan di dalam riwayat tersebut adalah seluruh makanan-makanan ma'adal labana, selain dari air susu yang ia mensusu dengannya. Naam. Wa tamrul ladzi yahniku bihi, dan buah kurma yang dia ditahnik menggunakannya. Wal 'asal ladzi yal'aquhu lil mudawati wa ghairaha, demikian pula selain dari madu yang digunakan oleh sang bayi tersebut ketika sakit, dia meminumnya, dia menjilatnya, ataukah yang selainnya, ataukah yang selainnya. Sehingga selain dari air susu yang dia menyusu dengannya, kurma yang dia ditahnik dengannya, ataukah madu, ataukah yang semisalnya yang dikonsumsi oleh sang bayi tersebut ketika sakitnya. Naam. Dan tidak ada khilaf di antara mereka para al-fuqaha bahwasanya air kencing manusia adalah sesuatu yang najis yang wajib dibersihkan. Tidak ada khilaf di antara para al-fuqaha bahwasanya air kencing manusia adalah sesuatu yang najis wajib untuk dibersihkan. Khilaf yang terjadi di tengah-tengah mereka adalah masalah pada air kencing bayi laki-laki ataukah bayi perempuan. Nah, terjadi khilaf di antara para al-fuqaha terkait bukan masalah najis tidaknya, tapi terkait bagaimana cara membersihkan air kencing tersebut. Nah, dan kemarin telah kita sebutkan beberapa masalah terkait hadis yang tadi kita bacakan. Naam. Baik, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Kita bacakan hadis yang setelahnya dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda terkait darah haid, yusibu thawba, yang mengenai pakaian, darah haid yang mengenai pakaian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tahuttuhu, makna tahuttuhu sama seperti halnya afrokuhu, sebagaimana hadis yang kemarin kita sebutkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, afrokuhu bidhufri, mengeriknya dengan kukunya. Sehingga makna tahutuhu di sini adalah mengeriknya, menghilangkannya. Nah, sehingga ketika darah haid itu terkena pakaian, maka perkara yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang adalah ia hilangkan najis tersebut. Apakah dengan cara mengeriknya, ataukah dengan cara apa saja yang dengannya dia bisa menghilangkan noda dari darah haid tersebut. Nah, dan tentulah yang demikian bisa dilakukan oleh seseorang apabila sesuatu yang najis tersebut itu sudah mengering ataukah berbentuk padat, ya kan, seperti halnya masalah mani yang kemarin telah kita sebutkan pembahasannya, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengerik dengan kukunya air mani yang telah mengeras di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang bisa melakukannya apabila yang pertama darah haid tersebut dalam hadis ini telah mengering ataukah mengental. Nah, dia bisa membuangnya, menyingkirkannya. Baru kemudian apabila sudah tersingkirkan zat najis yang menempel di pakaian tersebut dengan cara mengeriknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tsumma taqarrusuhu bil ma." Tsumma taqarrusuhu bil ma. Kemudian engkau mengikrosnya menggunakan air. Mengikrosnya kemudian menggunakan air. Naam. Makna dari al-qurs disebutkan oleh Al-Akhfash, dan pendapat ini dirajihkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bi an dhamma sababata wal ibham wa akhdhu syai'an min thawbihi bihima. Bi an dhamma as-sababata wal ibham wa akhdha syai'an min thawbihi bihima. Yaitu seseorang itu mengumpulkan antara jemarinya, telunjuknya dengan ibu jarinya, diginikan. Bila itu di pakaian, maka jari telunjuk dengan ibu jarinya ditempelkan di pakaian yang ada noda najisnya. Naam. Wa akhadha syai'an min thawbihi bihima, kemudian diambil-ambil sesuatu yang najis tersebut dengan keduanya. Ya, paham kan? Misal di pakaian ada najisnya, maka diambil-ambil begini, diambil terus sampai noda tersebut itu hilang. Dan perbuatan ini dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan air, dengan menggunakan air sehingga bisa lebih menghilangkan najis yang ada di pakaian tersebut. Thumma tandahuhu, kemudian engkau siram menggunakan air sehingga tidak cukup dengan mengeriknya kemudian membuangnya, tapi diharuskan dengan mengikrosnya, yakni dengan mencubit-cubit dengan menggunakan ujung jari telunjuk dengan ibu jari. Dan tentu yang demikian dilakukan oleh seseorang apabila darah haid yang menempel di pakaiannya tersebut itu berjumlah sedikit. Berjumlah sedikit. Nah, mungkin 2 tetes ataukah ya sedikit. Dia bisa mengambilnya, mencabutnya dengan telunjuk serta ibu jarinya dengan menggunakan air. Baru kemudian setelahnya menyiramnya menggunakan air. Tsumma tandahuhu. Kemudian baru setelahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tusalli fihi." Baru kemudian engkau dibolehkan salat menggunakan pakaian tersebut. Naam. Hadis ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah datang dari putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma yang bernama Asma bintu Abi Bakrin. Nah, beliau adalah salah seorang wanita yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Zatun Nitaqaini. Seorang wanita yang memiliki 2 ikat pakaian. Nah, 2 ikat pakaian. Yang demikian disebabkan pernah satu ketika, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar bersembunyi di satu tempat, maka Asma bintu Abi Bakrin mendatangi keduanya dan memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ayahnya Abu Bakar As-Siddiq bekal makanan untuk keduanya selama hijrahnya. Dan ketika itu Asma bintu Abi Bakrin mengambil bahagian dari ikatan pakaiannya untuk mengikat bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga digelarilah oleh beliau ketika itu dengan gelar Zatun Nitaqaini, seorang wanita yang memiliki 2 ikat pakaian. Nah, Dan terjemah beliau itu banyak, disebutkan di dalam kitab Sirah. Beliau adalah ibu dari Abdullah bin Zubair. Beliau adalah suami dari Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Dan kisah beliau ma'ruf di kitab-kitab Sirah. Dikenal sebagai seorang wanita yang jawadah, yang dermawan. Hingga disebutkan dalam salah satu riwayat perkataan dari Ibnu Zubair, "Ma ra'aitum ra'atan ajwada min Aisyah wa Asma." Saya belum pernah melihat adanya seorang wanita pun yang paling dermawan daripada Aisyah dan Asma radhiyallahu taala anhuma. Keduanya ini termasuk putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Naam. Kemudian diceritakan oleh beliau, wajuduhuma mukhtalif, dan kedermawanan keduanya itu berbeda-beda. Wa amma Aisyah fa kanat tajma'u syai'a ila syai'. Adapun Aisyah, beliau terbiasa mengumpulkan sedikit dari yang dimilikinya, kemudian dikumpulkan lagi dengan yang lainnya. Naam. Hatta idza istama'a indaha wada'ahu mawadi'aha. Ketika sesuatu itu sudah terkumpul dalam jumlah yang cukup, baru kemudian Aisyah meletakkannya pada tempatnya, yakni menyedekahkannya. Naam. Wa amma Asma fa kanat la tadakhiru syai'an li ghaddin. Adapun Asma radhiyallahu taala anha itu tidak menyimpangkan sesuatu untuk hari esok. Sehingga sesuatu yang ada langsung dia berikan kepada yang lain, demikian seterusnya. Ini dua wanita yang terkenal dermawan, yaitu Aisyah dengan saudarinya Asma radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis yang tadi kita sebutkan itu menceritakan dalam salah satu riwayat adanya seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisar tentang pakaian yang dikenakannya terkena darah haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sang wanita tersebut hadis yang tadi kita sebutkan. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan bahwasanya yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Asma sendiri radhiyallahu taala anha. Beliau sendiri yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perihal darah haid yang mengenai pakaiannya. Naam. Ini datang dalam sebagian riwayat. Al-muhim di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hukum seorang muslim menyikapi darah haid yang mengenai pakaiannya. Di zaman dahulu mereka para sahabiyat, demikian pula para ummul mukminin radhiyallahu taala anhunna, mereka memiliki pakaian yang sedikit. Tidak sebagaimana keumuman kaum muslimin dan muslimat di zaman kita saat ini, ya kan? Sehingga disebutkan pada pembahasan sebelumnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang beliau berhubungan dengan istrinya hingga terlihat ada bekas air mani di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam riwayat mengering air mani tersebut. Di dalam hadis ini diceritakan seorang wanita yang di pakaiannya terkena darah haid. Nah, dalam keadaan ia berkeinginan untuk sholat menggunakan pakaian tersebut. Ini menunjukkan, lihat bagaimana sederhananya dahulu para sahabiyat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sedikitnya pakaian yang mereka miliki, sehingga menyebabkan akhirnya mereka melakukan perkara-perkara yang dengannya mereka bisa mensucikan pakaian-pakaian yang mereka kenakan untuk melakukan ibadah sholatnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Diceritakan oleh Aisyah, hadis ini memiliki beberapa syawahid, beberapa hadis yang mirip dengan hadis yang datang dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Terdapat riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Majah, Abu Dawud dan yang lainnya rahimahumullahu ta'ala. Kata Aisyah, kanat ihdana tahidu, bahwasanya dahulu salah seorang di antara kami itu mengalami haid, mengalami haid. Thumma taqtarisud damu min thawbiha, kemudian darah haid tersebut itu mengenai pakaiannya. Naam. Inda tuhriha fataghsiluhu wa tanḍaḥuhu 'ala sa'irihi thumma tusalli fihi. Kemudian darah haid tersebut itu mengenai pakaian yang ia kenakan ketika sucinya, ketika bersihnya. Ketika wanita yang mengalami haid itu sudah suci, sudah bersih, maka wajib baginya untuk melakukan ibadah sholat. Maka wajib baginya untuk melakukan ibadah sholat wajib. Sehingga diceritakan oleh Aisyah, ketika darah haid tersebut itu mengenai pakaiannya, ketika ia suci, maka kebiasaan mereka, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, taghsiluhu, mereka mencuci pakaian tersebut. Wa tanḍaḥuhu 'ala sa'irihi, mereka membasahi seluruh pakaian-pakaian mereka. Tsumma tusalli fihi, baru kemudian mereka salat menggunakan pakaian tersebut. Di dalam hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan, riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya menceritakan kepada kita sedikit hukum yang berbeda dengan hadis Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. Kalau dalam hadis Asma bintu Abi Bakrin, seseorang yang terkena darah haid cukup baginya melakukan tiga hal. Yang pertama adalah mengeringnya. Kalau semisal itu sudah mengering atau memiliki wujud, dia buang. Kemudian ia tuqrisuhu bilma, ia mencabut-cabut darah tersebut dengan ujung jari, dengan telunjuknya serta ibu jarinya, dengan mencubit-cubitnya. Terus dilakukan dengan menggunakan air. Ketika sudah bersih, baru kemudian dia membersihkannya, menyiramnya dengan air tersebut. Nah, ini yang dilakukan tanpa ia mencuci seluruh dari pakaian tersebut. Nah, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dilakukan oleh mereka adalah mencuci pakaian tersebut, dicuci menggunakan air. Nah, sebagaimana layaknya pakaian-pakaian itu dicuci hingga bersih. Thumma tusallifi, baru kemudian salat menggunakan pakaian tersebut. Naam. Dalam lafaz al-Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, ma kana li ihdana illa thawba wahidin tahidu fihi. فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِّ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَسَعَتْهُ بِرِيقِهَا. Disebutkan dalam lafaz al-Imam Abu Dawud, masing-masing kita itu tidak memiliki pakaian kecuali satu pakaian saja yang kami kenakan ketika kami dalam kondisi haid. Nah, sehingga tidak diganti pakaian tersebut. Maka apabila pakaian itu terkena sesuatu dari darah haid, ia pun membersihkan dengan liurnya, biriqiha, kemudian baru dia mencucinya, tuqrisuhu, dengan menggunakan air liur tersebut. Naam. Dalam hadis yang lain dari Ummu Qais bintu Mihsan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Naam. Beliau menceritakan, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an damil haid yusibu thawba. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid yang mengenai pakaian mereka. Apa yang harus dilakukan? Faqala, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Hakihi bisal'in faghsilihi bima'in wa sidrin." Kamu gosok menggunakan sal'in, dengan menggunakan batu. Naam. Kemudian cucilah menggunakan air yang dicampur dengan daun sidr, daun bidara. Nah, di zaman dahulu seorang membersihkan pakaian-pakaian mereka menggunakan dedaunan tersebut. Kalau di zaman sekarang, ini seorang bisa lebih membersihkan pakaiannya dari noda-noda yang menempel di pakaian tersebut menggunakan sabun dengan berbagai macam jenisnya, ya kan? Bisa lebih bersih. Bahkan bisa dikasih pewangi agar semakin harum. Nah, al-muhim, pada dua hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka di samping membuang noda dari darah haid tersebut, Nabi memerintahkan mereka untuk mencucinya. Untuk mencucinya dalam lafaz Ummu Qais tadi disebutkan, bahkan menggunakan air dan pohon sidr dengan daun bidara. Nah, sehingga terkait beberapa hadis riwayat yang tadi kita sebutkan menimbulkan adanya khilaf di antara mereka para al-fuqaha, menimbulkan adanya khilaf di antara para al-fuqaha terkait masalah apakah membersihkan najis seperti darah haid itu diharuskan menggunakan air ataukah boleh tanpa menggunakan air, apakah diharuskan untuk dibersihkan menggunakan air sampai bersih ataukah boleh tidak menggunakan air. Nah, ini padanya ada beberapa pendapat di antara mereka para al-fuqaha. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya menghilangkan najasah dengan berbagai macam jenisnya itu diharuskan menggunakan air, tidak bisa diganti oleh yang lainnya. Nah, dan ini adalah pendapat dari mazhab al-imam syafi'i, pendapat qawlul jadid beliau rahimahullahu ta'ala, karena beliau ada dua pendapat, qawlul qadim dan qawlul jadid. Nah, ucapan atau pendapat yang baru dari al-imam syafi'i itu memfatwakan diharuskannya najis tersebut dibersihkan dengan menggunakan air, tidak bisa menggunakan sesuatu yang lain. Dan salah satu riwayat dari al-imam Malik dan al-imam Ahmad, naam rahimahumullahu ta'ala, mereka berdalil dengan beberapa al-adillah, beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis yang tadi kita sebutkan, wajibnya seseorang membersihkan darah haidnya menggunakan air, tidak bisa diganti dengan selainnya. Nah, demikian pula dalil yang berikutnya adalah hadis Abu Tha'laba Al-Khushani yang kemarin telah disebutkan tentang masalah aniyatu ahlil kitab, bejana-bejana yang dimiliki oleh ahlul kitab yang mereka meminum khamr menggunakan gelas-gelas tersebut serta mengkonsumsi makanan-makanan haram dari bejana-bejana piring-piring yang mereka gunakan. Ketika kaum muslimin berhasil merampas bejana-bejana tersebut sebagai harta ghanimah mereka, ataukah dalam cerita yang lain yang kemarin telah disebutkan, mereka bertetanggaan, ya kan, dengan ahlul kitab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadis ini, untuk kemudian seseorang dibolehkan makan serta minum menggunakan bejana-bejana mereka terlebih dahulu untuk mencucinya. Fa illam tajidu ghairaha faghsiluha bil ma thumma kudu fiha washrubu. Apabila kalian tidak menjumpai selain dari bejana-bejana mereka untuk kalian makan dan minum, maka boleh kalian menggunakannya, namun cucilah dengan menggunakan air terlebih dahulu, kemudian makan dan minumlah menggunakannya. Hadis ini telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya serta terkait hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, ini diantara dari beberapa hadis yang dijadikan dalil oleh beberapa fuqaha yang tadi kita sebutkan, para imam yang tadi kita sebutkan, yang menyebutkan bahwasannya an-najasah wajib dihilangkan menggunakan air, tidak bisa menggunakan sesuatu yang lain. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya dibolehkan bagi seseorang untuk menghilangkan najis bahkan tanpa menggunakan air, itu dibolehkan. Sehingga yang dimaksud dari menghilangkan najis adalah menghilangkan zatnya. Dari sisi caranya, menggunakan apa dan bagaimana cara seseorang menghilangkan najis tersebut, ini semuanya dibolehkan. Bahkan kata mereka, bila ada satu tempat yang terkena najis, kemudian ternyata zat najis tersebut itu sudah hilang dengan sendirinya, seperti terkena debu sehingga terlihat najis itu sudah hilang, ataukah termakan waktu yang lama, ataukah terkena matahari dan yang semisalnya, maka tempat tersebut menjadi tempat yang suci, tidak ada lagi najis yang menempel padanya. Nah, ini yang diistilahkan oleh mereka dengan kaidah al-istihalah. Dalam pembahasan usul fikih itu disebutkan ada kaidah seputar istihalah. Yakni maksudnya adalah berubahnya sesuatu yang najis ke bentuk yang lain dengan sendirinya. Berubahnya sesuatu yang najis ke bentuk yang lain dengan sendirinya, itu istihalah. Itu kaidah istihalah. Seperti contohnya ada ember yang terkena najis, sehingga ketika air yang ada di ember tersebut itu terkena najis, terlihat adanya perubahan pada warnanya, pada baunya, bahkan rasanya. Sehingga disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, air tersebut menjadi air yang najis, tidak boleh digunakan. Nah, namun apabila berjalan berapa waktu lamanya, menyebabkan akhirnya sesuatu yang najis tersebut itu hilang dengan sendirinya, maka dengan kaidah istihalah ini menyebutkan air tersebut itu telah berubah menjadi suci. Nah, demikian pula pakaian-pakaian yang terkena najis, ketika dibiarkan dijemur mungkin dalam waktu yang lama, akan hilang dengan sendirinya najis tersebut. Atau ke tempat yang terkena sesuatu yang najis, dibiarkan begitu saja terkena debu, lalu lalang orang yang lewat, terkena terik matahari, tanpa disiram, ya, tanpa dicuci menggunakan air, sehingga hilang najisnya, maka tempat ini telah berubah menjadi tempat yang suci yang sebelumnya ada najis yang mengotorinya. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Al-Hanafiyah, Al-Imam Abu Hanifah. Demikian pula Al-Malikiyah, satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan dipilih oleh Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Naam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam salah satu perkataannya rahimahullah, aktsaru ulama'il muslimin yaqulun innan najasata tutahhiru bil istihalah. Kebanyakan para ulama kaum muslimin mereka berpandangan bahwasanya najis itu bisa suci disebabkan karena istihalah. Istihalah tadi kita sebutkan berubahnya sesuatu yang najis ke sesuatu yang lain yang suci dengan sendirinya, itu bisa berubah. Nah, kebanyakan ulama kaum muslimin, kata beliau, berpandangan diterapkannya kaidah istihalah tersebut pada najis yang mengotori sesuatu. Wa huwa madzhab Abu Hanifah, dan itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Wa ahlu zahir wa ahadu qawlaini fi mazhab Malik wa Ahmad. Itu adalah mazhabnya ahlu zahir dari kalangan Zahiriyah, dan salah satu pendapat dari mazhab Malik, demikian pula Ahmad. Beliau mengatakan demikian di dalam kitab Iqtidha Shirath Al-Mustaqim. Kemudian mereka berhujjah dengan beberapa dalil. Mereka berhujjah dengan beberapa al-adillah. Di antara dalil yang mereka berhujjah dengannya adalah al-qiyas. Mereka melakukan qiyas terkait masalah al-khamr. Masalah khamar yang kemarin telah kita sebutkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang khamar, bolehkah kita menjadikannya sebagai khallan, sebagai cuka? Rasul melarang, ya kan? La, jangan kalian merubah khamar tersebut itu menjadi cuka. Dalam pembahasan yang tadi kita sebut, yang kemarin telah kita sebutkan bahwasanya khamar apabila ia beristihalah, berubah dengan sendirinya menjadi cuka, kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan mereka para ulama, bahkan belum menyebutkan, bahkan disebutkan di sini, ajma'u, sepakat para ulama bahwasanya khamar tersebut itu tidak lagi berubah, tidak lagi bernama khamar, sehingga boleh untuk kemudian seseorang mengkonsumsinya, dan dia telah berubah menjadi sesuatu yang suci, berubah menjadi sesuatu yang suci. Nah, mereka mengatakan dalam masalah khamr saja bisa diterapkan istihalah, dibiarkan begitu saja sampai nantinya berubah menjadi cuka, hilang sifat-sifat khamr padanya sehingga berubah menjadi sesuatu yang suci. Dalam masalah khamar saja ini bisa diterapkan, maka dalam masalah-masalah yang lain terkait najis-najis yang ada, apakah itu darah haid yang menempel dibiarkan begitu saja, ataukah mungkin air kencing yang dibiarkan begitu saja sampai hilang asar najis yang menempel padanya, ataukah najis-najis yang lain ketika zat dari najis tersebut itu telah hilang, maka baju atau pakaian ataukah lantai itu telah berubah menjadi suci karena hilangnya najis yang ada di atasnya atau yang menempel padanya. Nah, kemudian mereka juga berhujjah dengan beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, menceritakan tentang keadaan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibn Umar, kanatil kilabu taqbalu wa tadbur atau wa tadbaru fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu anjing-anjing itu biasa keluar masuk masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal anjing air liurnya terdapat nas yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang membersihkan air liur anjing-anjing tersebut. Kotorannya juga najis. Air kencingnya juga najis berdasarkan pendapat sebagian mereka para al-fuqaha. Nah, maka disebutkan di sini wa ma kanu yarishuna syai'an min dzalik. Dan dahulu tidak ada sama sekali di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membersihkannya. Yarishuna syai'an min dzalik, yang menyiramnya dengan menggunakan air. Tidak ada, dibiarkan begitu saja. Sehingga bersih dengan sendirinya dengan adanya debu yang berterbangan lalu lalangnya orang yang berjalan sehingga menyebabkan akhirnya najis tersebut itu hilang dengan sendirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga hadis ini dijadikan dalil bahwasanya najisnya air kencing anjing, demikian pula air liur anjing ini bisa dihilangkan bahkan tanpa perlu mencucinya dengan menggunakan air. Nah, bahkan hanya semata-mata adanya debu yang membersihkannya itu sudah menyebabkan akhirnya tempat tersebut menjadi tempat yang suci. Nah, kemudian hadis yang berikutnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza jaa'a ahadakumul masjid falyanzur." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia melihat fi na'laihi, di kedua sendalnya. Di zaman Rasul, para sahabat itu salat menggunakan sendal. Nabi sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengimami para sahabat, beliau sholat menggunakan sendalnya. Dan lantai masjid yang dahulu Rasul dan para sahabatnya sholat di masjid tersebut itu menggunakan hamparan tanah. Sehingga disebutkan di dalam salah satu riwayat peristiwa Isra dan peristiwa Lailatul Qadar, Rasul sujud di sholat fajar dalam keadaan di dahinya itu menempel air hujan dengan tanah yang Rasul sujud di atasnya. Menunjukkan demikian lantai masjid yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atapnya dari dedaunan sehingga ketika hujan itu menyebabkan terkadang membasahi lantai masjid. Nah, tentu berbeda dengan masjid-masjid yang ada di zaman kita saat ini, ya kan? Kebanyakannya dibuat sebersih mungkin. Nah, bahkan di banyak masjid-masjid kaum muslimin itu dihamparkan karpet yang indah. Nah, sehingga dalam masalah ini disebut oleh mereka para ulama dalam bab menggunakan sendal ketika seseorang menghadiri sholat di masjid-masjid yang demikian keadaannya itu tidak dianjurkan, terkecuali kalau misal masjid tersebut membolehkan seseorang untuk menggunakan sendalnya. Nah, dan sudah terbiasa mereka untuk kemudian merawat kebersihan masjid tersebut. Bisa kita bayangkan kalau misal masjid kita, ya kan, semuanya sholat menggunakan sendal. Nah, demikian repot, ya kan, membersihkannya, mengepelnya, dan yang semisalnya. Al-muhim, kita kembali kepada hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang ketika datang ke masjid untuk melihat kedua sendalnya. Kemudian Rasul menyatakan apabila ia melihat pada sendalnya tersebut adanya azan atau qadaran, adanya najis atau kotoran, falyamsahhu, maka adalah dia menggosoknya, mengusapnya dengan tanah yang ada di lantai masjid tersebut. Wal yusalli fihima, dan kemudian dia sholat menggunakannya. Dia sholat menggunakannya. Cukup dengan menggosok-gosok bagian bawah sendal tersebut dengan menggunakan tanah. Ini sebagai dalil bahwasanya membersihkan najis itu tidak perlu menggunakan air. Kata mereka, dengan tanah yang suci saja itu dibolehkan. Sebagaimana Rasul membolehkan seorang untuk kemudian menggosoknya menggunakan tanah. Nah, tentu sendal-sendal yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti sekarang, ya kan? Sendal-sendalnya itu kan bagian bawahnya itu terkadang ada kerut-kerutannya, ya kan? Ada kerut-kerutannya. Sehingga kalau lah semisal digosok menggunakan tanah, tentulah najis yang ada di bagian bawah sendal tersebut itu tidak hilang, gitu loh. Antum tahu sepatu, ya sepatu tentara itu kan ada kerutan-kerutan bawahnya, ya kan? Ada rongga-rongganya. Ada rongga-rongganya. Bukan bagian bawah sendal atau sepatu yang mulus, tapi ada semisal kerutan-kerutannya. Sehingga kalau lah semisal dibersihkan begitu saja dengan menggunakan tanah itu sebetulnya cukup untuk sepatu-sepatu yang demikian, karena terkadang najis itu menempel di sela-selanya, menempel di bagian sela-selanya sehingga harus dibersihkan. Al-Muhim, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya membersihkan najis itu tidak harus menggunakan air, tapi bisa juga menggunakan tanah yang suci. Nah, hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza wati'a ahadakumul adza bi khufayhi fatuhuruhuma turab." Apabila sepatu salah seorang di antara kalian itu menginjak kotoran, maka pembersih keduanya itu adalah debu. Nah, pembersih keduanya itu adalah debu, dan hadis-hadis yang semakna dengannya itu banyak yang menunjukkan bahwasanya dibersihkannya sesuatu yang najis itu tidak harus menggunakan air, tapi bisa menggunakan sesuatu yang lain. Bahkan dalam bab izalatun najasah diterapkan padanya kaidah al-istihalah yang tadi kita sebutkan, dan ini wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang rajih, pendapat yang rajih. Sehingga dari sisi kaifiahnya, bagaimana dia membersihkan, dari sisi jumlahnya, berapa kali dia harus membersihkan, ini tidak ada dalil yang membatasinya, yang membatasinya. Sehingga kalau semisal satu kali dia bisa lakukan, dengan satu kali dia mencucinya bisa membersihkan najis tersebut, maka akan hilang najis itu dan menjadi pakaian yang suci. Nah, baik, ini insyaallah taala yang bisa sampaikan. Adapun terkait beberapa masail yang ada terkait pembahasan ini, kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullahu taala.